Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ fa inna kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum wa alhamdulillah, kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan atas limpahan nikmat karunia-Nya yang sangat banyak yang tidak terhingga. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan sore kali ini, sebagaimana biasa, kita akan melanjutkan kajian kita membahas hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, pada kesempatan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan hadis yang ketujuh terkait dengan agama Islam ini adalah nasihat bagi kita semua. Adapun pada kesempatan sore kali ini, insya Allah ta'ala kita masuk pada hadis yang ke-8. Taib. Hadis yang ke-8 ini, taib, terkait dengan perintah untuk meninggikan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, umirtu an uqatilan nasa. Aku diperintah untuk memerangi umat manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sampai manusia-manusia tadi bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa yuqimus salata, dan menegakkan salat. Wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila umat manusia tadi mau mengerjakan hal itu, yakni mau bersyahadatain, kemudian mau menegakkan sholat, mau membayar zakat, barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka akan terjaga darah-darah mereka dan harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisabnya, perhitungan amalnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik, barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini menjelaskan dan menunjukkan kepada kita, barakallahu fikum, bahwasannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diperintahkan untuk terus memerangi umat manusia, barakallahu fikum, sampai umat manusia tadi, barakallahu fikum, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, barakallahu fikum. Yakni memerintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Baik. Di dalam hadis ini Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, umirtu, aku diperintah. Ya, kalau dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu, kalimat umirtu ini mabni majhul. Yani aku diperintahkan. Tidak disebutkan siapa yang memerintahkan. Barakallahu fikum. Baik. Maka barakallahu fikum, yang memerintahkan tidak diragukan lagi adalah Allah Subhanahu wa taala. Memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menyebarkan dakwah tauhid, untuk senantiasa barakallahu fikum meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdakwah kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, sampai mereka mau memeluk agama Islam, barakallahu fikum. Baik. Kemudian perintah di sini an uqatilan nas, untuk memerangi umat manusia. Umat manusia yang diperangi di sini adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, ketika beliau masih di kota Mekah, umat manusia ini dibagi menjadi dua, muslim dan kafir. Jelas, ya. Ketika beliau hijrah ke kota Madinah, ada tiga, muslim, munafik, dan kafir. Barakallahu fikum. Orang kafirnya pun bermacam-macam, ya. Ada orang-orang musyrik dari kalangan suku Quraisy, ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani, barakallahu fikum. Baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi orang-orang musyrik, orang-orang kafir, diperangi, barakallahu fikum. Baik. Sampai mereka mau masuk ke dalam agama Islam. Ini inti yang diinginkan dalam dakwah Islam. Barakallahu fikum. Kemudian dalam kalimat hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka bersaksi la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Barakallahu fikum. Baik. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kalimat hatta di sini berfaedah dua. Ada yang berfaedah lit ta'lil. Yang kedua lil ghayah. Baik. Kalau lit ta'lil maksudnya adalah barakallahu fikum, semata-mata mereka mengucapkan la ilaha illallah, ya sudah cukup, ya mereka sudah tidak diperangi lagi, mengucapkan la ilaha illallah. Adapun lillallah ya, itu tujuan akhir. Barakallahu fikum. Yakni Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir sampai mereka semua mengucapkan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Ini makna lilwayah. Baik. Kemudian berikutnya, perintah untuk menegakkan sholat, kemudian menunaikan zakat. Barakallahu fikum. Ketika umat yang kafir tadi, barakallahu fikum, mengerjakan tiga yang termasuk rukun Islam, syahadatain, menegakkan sholat, kemudian menunaikan zakat, maka mereka sudah terjaga darahnya, terjaga kehormatannya, hartanya, barakallahu fikum. Yakni tidak lagi diperangi oleh kaum muslimin. Mereka sudah dinyatakan muslim, barakallahu fikum. Kemudian perhitungan amal mereka, batin mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Faedah yang bisa kita ambil yang pertama, disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah hadis ini, beliau menyatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam abdun ma'murun yujihu ilaihi al-amru kama yuwajjihu ila ghairihi. Baik. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang hamba yang juga beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keumuman kaum muslimin mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, maka dari sinilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau menyatakan dalam ucapannya yang sangat indah, beliau mengatakan abdun la yu'bad wa rasulun la yukazzab. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu statusnya sebagai hamba, maka jangan disembah. Dan beliau sebagai rasul, barakallahu fikum, jangan didustakan. Yakni diimani. Barakallahu fikum. Baik. Maka dari ucapan Syekhul Islam ini, barakallahu fikum, beliau menegur dan membantah ya banyak pihak yang terlalu hulu, berlebih-lebihan pada haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Menjadikan beliau sebagai wasilah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensifati beliau dengan sifat-sifat yang sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak dalam qasidah Ismailiyah Al-Batiniyah barakallahuikum, juga yang dikenal dengan qasidah Busiri, ya barakallahuikum, atau dalam salawat nariyah, ya banyak kalimat-kalimat yang mengandung unsur kesyirikan yang intinya berlebih-lebihan pada menyanjung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam barakallahuikum. Baik, beliau adalah seorang hamba yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang lainnya juga diperintah barakallahuikum. Tetapi kita kaum muslimin barakallahuikum meyakini bahwasanya ada perbedaan antara kita dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, beliau adalah seorang hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan risalah dakwah. Dengan melalui risalah beliaulah kita semua menjadi seorang yang beriman, berislam, mengamalkan amalan-amalan soleh, amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, wujubu muqatalatin nasi hatta yakumu bihadihil a'mali. Wajibnya memerangi umat manusia. Umat manusia di sini yang kafir, yang musyrik, sampai mereka mau menegakkan amalan-amalan yang dituntut di dalam Islam, yakni bersyahadatain, menegakkan sholat, menunaikan zakat, barakallahu. Baik. Di sini disebutkan faedah oleh beliau rahimahullahu taala, ada perbedaan antara al-muqatalah dengan al-qatlu. Barakallahu. Kalau al-muqatalah itu memerangi. Ya. Memerangi beberapa kaum, banyak orang yang diperangi. Ketika mereka melanggar syariat Allah, ketika mereka murtad dari agama Islam, atau ketika mereka tidak mau masuk Islam, diperangi. Barakallahuikum. Kalau al-qatlu, barakallahuikum, itu menuju orang-orang tertentu yang sudah ditakyin, yang sudah divonis. Ya, saya akan membunuh fulan bin fulan. Sudah tahu namanya, sudah kelihatan orangnya, yang dituju itu saja. Tetapi kalau al-muqatalah yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, umum sifatnya memerangi suatu kaum yang tidak mau masuk Islam. Barakallahuikum. Baik. Kaidahnya sebagaimana yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, laisa kullu man jazat muqatalatuhu jaza qatluhu. Laisa kullu man jazat muqatalatuhu jaza qatluhu. Tidak semua orang yang boleh diperangi itu boleh dibunuh. Barakallahuikum. Beliau contohkan barakallahuikum seperti tayyib, dua orang yang bersengketa. Barakallahuikum. Salah satunya salah, yang satunya benar. Baik, kalau ada yang bersengketa, yang lainnya wajib mendamaikan. Barakallahuikum. Kalau mau damai, alhamdulillah damai. Tetapi yang enggak mau damai, barakallahuikum, maka boleh untuk diperangi. Barakallahuikum. Seperti yang disebutkan dalam sebuah ayat dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma." Kalau ada dua kubu dari kalangan kaum muslimin, ada dua desa, desa A, desa B, perang. Tidak mau damai. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fa aslihu bainahuma, damaikan antara dua kubu tadi yang berperang dari kalangan kaum mukminin. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, kok ternyata yang satunya mau, alhamdulillah, yang satunya enggak mau, maka perangilah yang enggak mau damai. Barakallahu fikum. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka kembali pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Yakni boleh memerangi mereka secara umum, tetapi tidak boleh mentakyin mereka. Contoh yang lainnya, seperti kaum Khawarij, kaum pemberontak. Pendapat yang benar terkait dengan mereka sebagaimana pendapatnya sahabat Ali bin Abi Thalib ketika beliau ditanya siapa itu Khawarij. Sahabat Ali menyatakan hum ikhwanuna baghaw alaina. Mereka adalah saudara-saudara kami, saudara-saudara kita. Tetapi mereka berbuat zalim kepada kita, memberontak kita. Barakallahu fikum. Sahabat Ali memerangi. Barakallahu fikum. Memerangi secara umum. Tetapi kalau ada orang ya memaksudkan satu orang saja di kalangan mereka, oh yang itu saya akan bunuh. Ya, datang ke rumahnya malam-malam kemudian dibunuh, ini enggak boleh. Ya. Jadi perbedaan antara muqatalah dengan al-qatlu itu berbeda. Kalau muqatalah diperbolehkan ya dengan alasan yang syar'i. Kalau al-qatlu ini tidak dibolehkan. Barakallahu fikum. Baik. Dan yang dimaksud di dalam hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik, orang-orang kafir, barakallahu fikum, sampai mereka mau masuk Islam. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, masru'iyatu al-jihad fi sabilillah. Hadis ini menjelaskan kepada kita disyariatkan jihad fi sabilillah. Barakallahu fikum. Jihad fi sabilillah ini banyak ahkamnya. Ya, banyak permasalahan demi permasalahan yang ada seputar masalah jihad. Ya, di antaranya jihad itu ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Jihad ada yang individu kita ini wajib. Wajib untuk berangkat jihad. Ada yang fardu kifayah, sebagian kaum muslimin berangkat gugur dosa dari sebagian yang lainnya. Barakallahu fikum. Adapun yang wajib ain, barakallahu fikum, kalau musuh itu sudah di depan rumah kita, sudah di halaman rumah kita. Ya, mau enggak mau kita harus keluar memerangi mereka. Barakallahu fikum. Ya, ini yang wajib ain. Atau musuh sudah di negara kita. Barakallahu fikum. Ini wajib ain bagi kita untuk menjaga agama kita. Adapun yang fardu kifayah, barakallahu fikum, musuh memerangi kaum muslimin yang ada di negara luar sana. Ya, misalkan di sini, kita di sini di Palestina atau di Yaman terjadi perang antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Nah, kita yang di sini fardu kifayah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian jihad ini di bawah komando penguasa muslim yang sah. Barakallahu fikum. Jihad tidak boleh dijalankan oleh sebuah kelompok tertentu tanpa izin dari pemerintah, tanpa naungan dari pemerintah. Itu tidak syar'i jihadnya. Barakallahu fikum. Baik. Ini terkait dengan kewajiban jihad. Kemudian faedah yang berikutnya, wujubu syahadati an la ilaha illallah biqalbihi wa lisani. Wajib bagi kita untuk bersaksi dengan dua syahadat, dua kalimat syahadat, dengan hati kita dan lisan kita. Dengan hati kita, barakallahu fikum, kita meyakini kebenaran la ilaha illallah. Dengan lisan kita, kita mengucapkan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Ini harus sinkron, ya, antara ucapan lisan dan apa yang ada di dalam hati kita. Barakallahu fikum. Ini perbedaan antara orang-orang mukmin yang sejati dan kaum munafikin. Orang-orang munafik di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dengan lisannya, tetapi hatinya mengingkari, hatinya membenci, membenci Islam dan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Sehingga mereka dikatakan pendusta. Barakallahu fikum. Dan akhirnya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam masalah ini, barakallahu fikum, di sini Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan tanbih, peringatan, supaya kita menghukumi seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah secara zahir. Yakni kita hukumi seperti kaum muslimin secara umum. Ya. Kita tidak boleh syu'udzon. Oh, orang ini mengucapkan la ilaha illallah karena terpaksa. Oh, yang ini karena takut. Barakallahu fikum. Sebagaimana hadis berita yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Usamah bin Zaid diutus pada sebuah peperangan, barakallahu fikum, Usamah bin Zaid sempat membunuh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ketika perang berkecamuk, musuh dipukul mundur, ya, tinggal beberapa orang dan orang itu mau ditebas, dia baru mengucapkan la ilaha illallah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya. Usamah bin Zaid tetap membunuhnya dikarenakan beliau beranggapan wah ini karena terpaksa ini. Ya, mengucapkan la ilaha illallah karena takut ya tebasan pedang. Sehingga berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau marah ketika itu. Ataqtulu rajulan qala la ilaha illallah, apakah engkau membunuh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah diulangi berkali-kali? Ya. Beliau menganggap besar masalah ini. Barakallahu fikum. Ya. Usamah bin Zaid memberikan udurnya, meminta udur. Wahai Rasulullah, saya melakukannya karena saya menganggap dia itu terpaksa. Nah, di sini letak faedahnya, barakallahu fikum, kita menghukumi seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan keislaman, dengan Islam secara zahirnya. Adapun rahasia yang ada di dalam hatinya, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya. Annahu la budda ayya'taqidal insanu alla ma'buda bihaqqin illallah. Baik, kata Asy Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya harus bagi seorang insan meyakini bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Dan ini merupakan makna dan tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Barakallahu. Baik, jadi ada beberapa penafsiran dan makna terkait dengan kalimat la ilaha illallah, dan yang paling benar adalah makna ini, ya, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang disembah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun barakallahu fikum makna yang masyhur di tengah-tengah masyarakat kita, ya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sesembahan selain Allah, ini salah. Dikarenakan kenyataannya banyak sesembahan selain Allah. Ya. Orang-orang musyrik di zaman Nabi alaihi salatu wasallam dulu, ya, mereka banyak peribadahannya. Ya, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi dan para rasul, ada yang menyembah para wali, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah bebatuan, pepohonan, matahari, rembulan, ya, patung, lata uzamana, dan yang lainnya. Baik, itu semuanya adalah sesembahan selain Allah. Maka makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan ini merupakan makna yang benar, dan makna ini difahami dengan baik oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah, ya, mereka enggak mau. Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak menjadi satu saja? Ya, sungguh ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Ini menurut mereka. Ya, mereka itu memiliki 360 berhala di sekitar Ka'bah. Ya, jadi Ka'bah yang besar itu di sekelilingnya dikasih patung berhala sejumlah 360 berhala. Belum yang di rumah-rumah mereka, yang di desa-desa mereka, barakallahu. Sangat banyak, barakallahu. Maka di sini faedahnya wajib bagi seorang insan untuk meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian faedah yang berikutnya, wujubu syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Wajibnya kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Baik. Dan dua kalimat syahadat inilah merupakan persyaratan seorang yang kafir masuk ke dalam agama Islam. Harus terpenuhi dua persyaratan ini, syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ahlul kitab, mereka bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersaksi bahwasanya Allah sesembahannya. Barakallahu fikum. Walaupun mereka menyekutukan Allah di dalam beberapa ibadah-ibadah mereka. Baik, mereka mengucapkan la ilaha illallah, tetapi barakallahu fikum, mereka mengingkari kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga mereka tetap dikafirkan. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya. Wujubu iqamatis sholati. wajibnya menegakkan salat. Barakallahu fikum. Salat yang disebutkan di dalam hadis ini, wa yuqimus shalah, sampai mereka menegakkan salat, taib, adalah salat secara umum, tetapi yang dimaksudkan adalah salat yang khusus, yaitu salat lima waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Barakallahikum. Taib. Dan juga dianjurkan barakallahikum untuk menegakkan salat-salat sunnah. Ya. Kalau seandainya ada seorang yang tidak mau menegakkan salat lima waktu, maka dia diperangi. Barakallahikum. Sebagaimana zahir dari hadis ini. Tetapi kalau mereka tidak mengerjakan sholat-sholat sunnah, mereka tidak diperangi. Ini perbedaan taib makna sholat yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi hadis ini, walaupun disebutkan makna sholat secara umum, tegakkanlah sholat, tetapi yang dimaksud adalah sholat lima waktu. Barakallah. Taib. Kemudian faedah yang berikutnya, wujubu ita'iz zakah, wajibnya menunaikan zakat. Li'annaha juz'un mimma yamna'u muqatalatun nas. Baik. Bahwasanya menunaikan zakat ini merupakan penghalang ya, seseorang diperangi. Barakallahu fikum. Baik. Di dalam masalah ini, barakallahu fikum, ada sejarah yang pernah terjadi di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, barakallahu fikum, ternyata sebagian penduduk Arab yang sudah masuk Islam, mereka tidak mau membayar zakat. Tidak mau memberikan zakatnya kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Barakallahu fikum. Taib. Mereka hanya mau membayar zakat kepada seorang yang doa orang tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada Nabi saja. Ya, dikarenakan disebutkan dalam sebuah dalil, ya wasalli alaihim inna salataka sakanan lahum. Ya, ketika mereka membayar zakat, barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan, diperintah untuk mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin yang membayar zakat. Dikarenakan doa engkau wahai Nabi itu menjadi ketentraman, ketenangan bagi mereka-mereka yang membayar zakat. Barakallahu fikum. Mereka menyatakan bahwasanya sahabat Abu Bakar tidak seperti Rasulullah. Ya, doanya tidak bisa menenteramkan hati, kata mereka. Ya, na'udzubillah. Ya, sehingga mereka tidak mau membayar zakat. Sehingga sahabat Abu Bakar Siddiq, barakallahu fikum, memerangi mereka sampai mereka mau membayar zakat. Barakallahu fikum. Dan zakat ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diambil, barakallahu fikum, dari orang-orang kaya mereka, orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin, dan diberikan kepada fuqara wal masyakin. Barakallahu fikum. Kemudian juga di antara masail terkait dengan zakat, ini ada zakat mal dan juga ada zakat fitr. Barakallahu fikum. Kalau zakat mal ini diambil dari harta yang terkena nisab, yang terkena zakat, yaitu dikenal dengan asnaf az-zakawiyah. Ya, emas, perak masuk di dalamnya, mata uang, kemudian dari peternakan kambing, sapi, unta, dari pertanian, barakallahikum juga ada. Taib pada nisabnya maka dikeluarkan zakatnya 2,5% barakallahikum. Taib kemudian zakat fitr itu juga diambil dari orang-orang kaya barakallahikum kaum muslimin yang mampu membayar zakat kemudian diberikan kepada fuqara wal masakin barakallahikum. Taib ini wajibnya menunaikan zakat. Kemudian faedah yang berikutnya. Taib. Annal kuffara tubahu dima'uhum wa amwaluhum. Bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini diperbolehkan, yakni halal harta-harta mereka dan darah-darah mereka. Yakni boleh kita tumpahkan darahnya, boleh kita ambil hartanya. Barakallahu fiikum. Tetapi di sini ada tanbih barakallahu fiikum. Orang-orang kafir itu dibagi menjadi 4. Ya, orang-orang kafir itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kafir zimmi. Mereka adalah orang-orang kafir yang tinggal di negara dan wilayah-wilayah kaum muslimin dengan cara membayar jizyah, pajak, upeti. Ya, misalkan di Indonesia ini seperti orang-orang Cina, ya, yang ada di Indonesia ini, dia orang kafir tinggal di negara Indonesia dengan membayar pajak. Kemudian yang kedua, kafir musta'man atau musta'min, yaitu orang-orang kafir yang berada di wilayah-wilayah mereka, tetapi ada hubungan damai, perjanjian damai antara mereka dan antara orang-orang dan antara kaum muslimin. Ya. Orang-orang Cina yang ada di negaranya mereka ada hubungan, ada perjanjian damai dengan negara Indonesia, tidak saling perang dan seterusnya. Taib, ini juga tidak boleh dibunuh. Ya. Sebagaimana yang pertama juga tidak boleh dibunuh. Kemudian yang ketiga adalah kafir mu'ahad. Baik. Orang-orang kafir yang masuk ke wilayah kaum muslimin dengan jaminan keamanan dari penguasa kaum muslimin. Seperti orang-orang kafir, turis-turis yang melancong ke negara Indonesia. Ya. Yang mau menikmati panorama yang ada di Indonesia, barakallahikum. Ya mereka masuk, ya memiliki paspor, memiliki visa, dan seterusnya. Itu merupakan jaminan keamanan dari pemerintah. Tidak boleh dibunuh, barakallahikum. Kemudian yang keempat adalah kafir harbi. Orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ya, terang-terangan mencaci maki Allah. Kemudian melecehkan Al-Qur'an. Barakallahu. Menindas kaum muslimin. Maka orang kafir seperti inilah yang diperbolehkan untuk dibunuh. Barakallahu. Diambil hartanya, ditumpahkan darahnya. Ya. Ini pada jihad fi sabilillah. Ya, di bawah bendera penguasa muslim yang sah. Barakallahu. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya. Annahu qad yustabahu ad-dam wal mal bihaqqil islami. Terkadang diperbolehkan, dihalalkan untuk menumpahkan darah, barakahikum, dan harta, dan mengambil harta dengan hak Islam. Baik, ini barakahikum bagi sebagian kaum muslimin, barakahikum, terkadang diperbolehkan, ya, kita membunuh seorang muslim pada sebuah keadaan, barakallahu'alaikum, seperti yang disebutkan di sini oleh Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin pada kasus, ya, mani'uz zakah, yang tidak mau membayar zakat di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq. Mereka diperangi, dibunuh, barakallahu'alaikum. Dan juga sebagaimana yang disebutkan dalam hadis hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, barakallahu fikum, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salasin, tidak halal menumpahkan darah seorang muslim kecuali dengan tiga alasan. Yang pertama, as-sayyibuz zani, ya, orang yang sudah tua renta tetapi masih berzina. Dan ini hukumnya disamakan, ya, bagi siapa saja yang sudah menikah dengan nikah yang sah, ternyata dia berzina, barakallahu'alaikum, maka dihukum rajam. Ya, hukum rajam dalam Islam, barakallahu'alaikum, separuh badan kita ini ditanam sehingga tidak bisa gerak. Kemudian kepala kita ke atas, ya, itu dilempari oleh batu oleh kaum muslimin yang menyaksikannya sampai mati. Itu hukum rajam. Taib. Wan nafsu bin nafsi. Atau satu jiwa dibunuh karena dia telah membunuh jiwa yang lainnya. Ya, ini hukum kisas. Ya, siapa saja yang membunuh kaum muslimin, barakallahu'alaikum, dengan sengaja, maka hukumnya kisas, barakallahu'alaikum. Baik. Kemudian yang berikutnya, at-tariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah, yang meninggalkan agamanya, yakni murtad. Dalam hadis yang lainnya disebutkan, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya yang sebelumnya Islam menjadi kafir, maka bunuhlah, barakallahu'alaikum. Yang disebutkan dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud ada tiga, ya. Yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lainnya seperti tukang sihir, ya, walaupun dia KTP-nya Islam, ya, ketika dia melakukan praktek sihir perdukunan boleh dibunuh, barakallahu'alaikum. Sebagaimana yang pernah terjadi di sahabat pada zaman sahabat Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau memberikan instruksi kepada semua gubernurnya untuk membunuh siapa saja yang didapati dari kalangan laki-laki atau wanita tukang sihir. Barakulahikum. Aniqatulu kulla syahirin wa syahiratin. Barakulahikum. Bunuhlah tukang-tukang sihir, baik yang wanita maupun yang laki-laki, bunuh. Ya. Maka ketika itu dikatakan, faqatalna salasa sawahir. Maka kami berhasil membunuh tiga tukang sihir di zaman Khalifah Umar ibn Khattab. Kemudian yang lainnya seperti pemberontak, ya, kaum Khawarij, ini boleh dibunuh, barakallahu'alaikum. Semuanya bihaqqil Islam, ya, dengan hak Islam, barakallahu'alaikum. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang terakhir, yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, anna hisabal khalqi 'ala Allahi azza wa jalla wa laisa 'ala ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya perhitungan hisabnya semua makhluk hamba-hamba Allah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menghisabnya, Allah yang akan memperhitungkan amal kebaikan dan amal kejelekannya. Bukan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baraklah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu hanya menyampaikan risalah, menyampaikan wahyunya Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan isi kandungan Al-Qur'an, memberikan petunjuk, ya, menyampaikan petunjuk kepada umatnya. Ya, maka siapa saja yang beriman, yang mau mengikuti dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillah, maka dia masuk ke dalam agama Islam. Barakallahu. Yang tidak mau, barakallahu, maka hitungannya pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Baik, maka ini adalah nasihat yang bagus dari beliau rahimahullahu taala bagi kita semua. Barakallahu. Ada tugas ya menyampaikan dakwah ini kepada siapa saja yang kita kenal maupun tidak kita kenal, barakallahu fikum. Kita dianjurkan untuk menyebarkan dakwah Islam, dakwah sunnah kepada siapa saja, barakallahu fikum. Taib, dan kita serahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Barakallahu fikum. Baik. Ini beberapa faedah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang kokoh dan istiqomah di atas dakwah sunnah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.